minta disegerakan. Dalam hal itu faqila lahu, maka dikatakan pada Lut, alaysa subhu biqarib, bukankah waktu subuh itu dekat? Falamma ja'a amruna binuzulil azab wa ihlalihi fihim, maka tatkala datang perintah kami, ketetapan dari Allah, binuzulil azab, dengan diturunkannya azab, wa ihlalihi fihim, dan diratakan azab tersebut kepada mereka seluruhnya. Ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan rumah-rumah mereka yang atasnya dibalik menjadi bawah, yang bawahnya dibalik menjadi atas. Ayqalabnaha 'alaihim, kami putar, kami balik rumah mereka, kampung mereka. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, dan kami hujani mereka dengan bebatuan yang datang dari api neraka. Min hijaratin nar syadidah al-harara, bebatuan dari api neraka yang sangat panas. Mandud mutatabi'ah, tattabi'u min syadda an al-qarya, bertubi-tubi dihujani oleh batu. Musawamatan 'inda rabbik ay mu'allimah 'alaiha 'alamatul 'adzab wal ghadab, sebagai tanda dari Allah, tanda siksaan, tanda murka Allah, tanda azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma hiya minal zalimina biba'id, yang demikian itu terhadap orang-orang yang zalim tidak akan jauh, pasti kena. Alladzina yashabihuna liqaumi Lut, yaitu mereka-mereka yang menyerupai perbuatan kaum Lut. Hati-hati, enggak akan jauh, pasti akan diazab bagi mereka-mereka yang bangga atau menyerupai kaum Lut. Waliyadzubillah, tidak akan jauh azab Allah dari mereka. Waliyahdharil ibad, maka hendaknya bagi seorang hamba berhati-hati. Ayaf'aluka fi'alihim li'alla yusibu ma'asabahum, jangan sampai mereka melakukan seperti apa yang dilakukan oleh kaum Lut, sehingga mereka mendapatkan tertimpa apa yang menimpa kaum Lut. Waliyadzubillah. Wala haula wala quwata illa billah.